إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار قوم مسلمين عباد الله رحمني ورحمكم الله ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini adalah merupakan ladang untuk beramal saleh. Dan seseorang hendaknya beramal saleh sampai ajal menjemputnya. Karena tentunya tidaklah amal saleh terputus kecuali dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayatnya, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Ai hatta ya'tiyaka al-maut. Beribadah engkau kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian menjemputmu. Ketika al-maut telah datang, ketika ajal telah menjemput, maka berakhirlah seseorang untuk beramal saleh kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqada 'amalu." Apabila seorang telah meninggal dunia, maka akan terputuslah amalannya. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang sangat pendek, kehidupan yang sangat singkat. Sementara kematian terus mendekati seorang hamba. Kematian sangat dekat. Dan demikian pula hari kiamat telah ada di hadapan seseorang, semakin mendekati ketika dia telah masuk ke liang kuburnya, ketika ajal telah menjemputnya. Oleh karena itu ya ibadallah, hendaknya seseorang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan yang setelahnya, kehidupan akhirat. Dan diantaranya banyak mengingat mati, demikian pula memperbanyak amal saleh untuk bekal sebagai persiapan untuk menjalani kehidupan yang setelahnya. Telah datang hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengisahkan tentang seseorang dari kalangan Ansar yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pertanyaan yang diajukan oleh seorang sahabat dari kalangan Ansar yaitu ayyul mu'min aqyas, siapakah mu'min yang cerdas di dalam menarungi kehidupan dunia ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yaitu aktsaruhum lil maut dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika aqyas. Seorang mukmin yang cerdas yaitu seorang yang banyak mengingat mati, banyak mengingat kematian, dan setelah itu dia banyak mempersiapkan dirinya dengan amal saleh, dengan amalan-amalan kebaikan untuk menghadapi kehidupan yang setelahnya. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Mereka adalah orang-orang yang ketika mengarungi kehidupan dunia ini senantiasa mempersiapkan dirinya dengan amal saleh, karena mereka mengetahui bahwasanya kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara dan pasti mereka akan berpisah dengan kehidupan dunia ini. Oleh karena itu ya ibadallah, ketika seorang di dalam mengarungi kehidupan dunia ini terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam dosa dan maksiat, maka hendaknya dia bersegera untuk meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersegera untuk meminta ampun kepada Allah dari segala dosa dan kesalahannya. Dan ini termasuk dari hal yang menunjukkan bahwasannya seorang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan yang setelahnya. Setelah dia banyak beramal soleh, memperbanyak amal kebaikan, melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan, melaksanakan perkara-perkara yang sunnah, demikian pula berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama, kepada tetangga, memperbanyak sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan tidak hanya itu, ketika dia telah terjatuh dalam kesalahan dan dosa, maka dia pun bersegera meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama taubatu ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bijahala thumma yatubuna min qaribin faulalika yatubu Allahu alaihim. Sesungguhnya taubat yang benar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya taubat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yaitu bagi orang-orang yang mengerjakan kejelekan, yang berbuat dosa, kemaksiatan kepada Allah dengan kejahilan, dengan kebodohan. Dan kejahilan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu seorang yang tidak mampu menguasai dirinya sehingga terjatuh dalam dosa dan maksiat tersebut. Kemudian dia pun bersegera dalam waktu yang dekat dia bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula dalam ayat yang lainnya tentang orang-orang yang ketika terjatuh dalam dosa dan maksiat, mereka segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan orang-orang yang apabila mereka berbuat kekejian, berbuat dosa seperti az-zina, berbuat kekejian, dosa dan maksiat kepada Allah, atau mereka membolimi diri-diri mereka sendiri dengan dosa tersebut, dosa yang lebih ringan daripada az-zina, kemudian zakarullah, mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingat ancaman Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingat ancaman Allah berupa neraka. Maka fastaghfaru li dhunubihim, mereka segera meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa mereka. Mereka segera meminta ampun kepada Allah dari dosa yang telah mereka lakukan. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut dalam keadaan mereka mengetahuinya. Demikianlah seseorang yang ketika terjatuh dalam dosa dan maksiat, maka dia pun bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun bersegera bertobat kepada Allah dari dosa dan kesalahannya. Oleh karena itu, ya ibadallah, ketahuilah kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, yang sebentar lagi kita akan berpisah darinya. Maka persiapkan diri kita untuk menghadapi kehidupan yang setelahnya. Persiapkan diri kita untuk menghadapi kehidupan yang setelahnya. Jangan engkau lalai dari kehidupan dunia yang banyak melalaikan dirimu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian gemerlapnya kehidupan dunia sehingga engkau lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Teruslah menerus, teruslah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jauhkanlah diri kalian dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai engkau terlena dalam kehidupan dunia sehingga engkau terjerumus dan terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat hamba-Nya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'un lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat dari orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat di siang harinya. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari, sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Demikianlah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ketika seorang hamba terjatuh di dalam dosa dan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya untuk menerima tobat hamba-hambanya bagi siapa yang bertobat kepadanya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba-hambanya selama mereka bertobat dengan tobat yang benar kepada Allah, dengan memenuhi syarat dari syarat-syarat tobat, yaitu dia bertekad berazam untuk tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Kemudian dia berniat atau al-iqla' meninggalkan dosa tersebut, dan an-nadam menyesali dosa yang pernah dilakukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya untuk berputus asa dari rahmat Allah ketika seorang hamba terjatuh dalam dosa dan maksiat. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, yang mereka melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, yaitu mereka terjatuh dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu ya ibadallah, ketika engkau terjatuh dalam dosa dan maksiat, bersegeralah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya hamba-Nya akan terjatuh dalam dosa dan maksiat, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan kesalahan, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata', wa khairu khata'ina at-tawwabun." Sungguhnya manusia sering terjatuh dalam dosa dan maksiat, sering terjatuh dalam kesalahan, dan sebaik-baik mereka adalah seseorang yang ketika terjatuh dalam kesalahan, yaitu orang yang segera meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang di dalam mengarungi kehidupan dunia ini hendaknya mempersiapkan dirinya dengan amal saleh, memperbanyak kebaikan-kebaikan, dan demikian pula dia bersegera untuk bertobat dan meminta ampun kepada Allah ketika terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam ayatnya, wa tubu ila Allah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah. Bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman seluruhnya. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمسلمين رحمني ورحمكم الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, kata beliau صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. بertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, dan ikutkanlah satu kejelekan yang kau kerjakan dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus kejelekan tersebut. Dan berakhlaklah yang baik, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seseorang terjatuh atau berbuat kejelekan, berbuat dosa dan maksiat, maka hendaknya dia bersegera menghapus kejelekan tersebut dengan amalan-amalan yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan ini tentunya semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, innal hasanat yudhibna sayyiat, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Demikianlah rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikianlah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan, yang mana hal itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan dari dosa-dosa kecil. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW seperti dalam sabdanya, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahum idza jitinibatil kabair, bahwasanya salat lima waktu dan dari Jumat kepada Jumat yang berikutnya dan Ramadhan kepada Ramadhan yang berikutnya adalah merupakan penghapus dari apa yang ada di antaranya. Apabila dosa-dosa besar ditinggalkan, oleh karena itu tentunya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang akan menghapus dosa-dosa kecil yang dikerjakannya. Adapun dosa-dosa besar, maka hendaknya seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa tersebut. Demikianlah ya ibadallah, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menghapus kesalahan hambanya selama mereka bertobat kepada Allah. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima tobat hambanya selama pintu tobat masih terbuka selama pintu taubat masih terbuka, dan selama hamba-hamba Allah memenuhi syarat dari syarat-syarat taubat kepadanya. Oleh karena itulah, tidak boleh bagi seorang untuk menunda-nunda taubat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersegera bertaubat kepadanya. Dalam banyak ayatnya, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ أي وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Demikian pula dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ ini وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ, bertobatlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar hendaknya kita bersegera untuk meminta ampun kepadanya dan tidak menunda-nunda taubat. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, persiapkan diri kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini dengan amal saleh. Jangan sampai seseorang menyesali dirinya ketika ajal telah menjemputnya, sebagaimana yang telah digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya tentang orang-orang yang ingin kembali dalam kehidupan dunia, tentang orang-orang yang menyesali dirinya ketika kematian telah menjemputnya. Di dalam ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Sampai apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, orang-orang yang lalai dalam kehidupan dunia, apabila kematian telah menjemputnya dan dia telah menyesali dirinya, maka dia pun mengatakan Rabbi irji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. La'alli amalu salihan fima taraktu, agar supaya saya bisa beramal saleh dari apa yang saya telah tinggalkan dahulu di dunia. Penyesalan hanyalah penyesalan. Dan demikianlah seseorang, nah, akan menyesali dirinya ketika dia tidak mempersiapkan dirinya dalam kehidupan dunia ini dengan amal saleh. La'alli a'malu salihan fima tarakt, agar supaya saya bisa beramal saleh dari apa yang saya telah tinggalkan dahulu di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala membantahnya, kalla, sekali-kali tidak mungkin engkau akan kembali ke dunia. Innaha kalimatan huwa qailuha, sungguhnya itu adalah ucapan yang hanya diucapkan saja di lisan. Nah, dan para ulama seperti Imam Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwasanya kalaupun orang itu dikembalikan di dunia, maka dia akan melakukan seperti apa yang telah dilakukan di dunia dahulu, yakni kelalaian dan tidak beramal saleh. Oleh karena itulah, nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kalla inna kalimatun huwa qailuha, sungguhnya itu hanyalah ucapan yang hanya sekedar diucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita dan menerima taubat. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirah. Nah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.